Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Di pertemuan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita terhadap risalah Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah, ya, sebab-sebab yang berfaedah yang bermanfaat untuk terwujudnya kehidupan yang bahagia, karya Syekh Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masuk kepada sebab yang ke-13. Berkata muallif Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, sebab ke-13 kata beliau, an-nadharu ila al-mahasini wal ghaddu 'anil masawi. Melihat kepada kebaikan-kebaikan saudaranya dan menundukkan pandangan dari keburukan-keburukannya. Jadi kita di sini diberikan bimbingan dalam kita bermuamalah dengan sesama, bergaul, berinteraksi. Jangan kita lebih dominan melihat kepada kekurangan, keburukan, kejelekan dari saudara-saudara kita, tetapi hendaknya lebih kita tonjolkan untuk melihat kelebihannya, kebaikannya, dan seterusnya. Karena tentunya siapa di antara kita yang sempurna? Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Semua ada saja kekurangannya, ada saja ya celah dan keburukannya. Tidak ada yang sempurna. Bahkan memang tentunya tabiat dari manusia sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Ya kan, tiap anak keturunan Adam itu sering berbuat salah, sering berbuat dosa. Sehingga barakallahu fikum, akan tersiksa hati kita kalau kita mengharapkan teman kita, sahabat kita, orang-orang yang berinteraksi dengan kita di sekeliling kita haruslah orang yang sempurna, haruslah orang yang bisa mengerti kita, haruslah orang yang gak pernah berbuat salah kepada kita. Ya gak ada. Akan tersiksa hati kita mengharapkan orang yang seperti itu, karena kita pasti akan kecewa. Ternyata teman saya yang ini berbuat begini, teman saya yang itu berbuat begitu. Ya karena memang begitulah manusia, tidak ada yang sempurna. Sehingga lebih kepada bagaimana pandai-pandainya kita melihat kepada kebaikan-kebaikan mereka, dan kemudian kita menutup mata dalam artian menundukkan pandangan kita dari kejelekan-kejelekan mereka. Bukan berarti di sini kita diajari untuk tidak memilih-milih teman, tidak. Artinya kita pilih orang yang secara umum orang baik, orang saleh. Tetapi tentunya sesoleh apapun teman kita, sebaik apapun teman kita, pasti tadi ada kekurangannya. Sehingga jangan sampai kita menonjolkan keburukan-keburukan dia, sehingga tentu akan tersiksa hati kita karena ternyata teman kita tidak sesuai yang kita harapkan tadi. Kemudian beliau di sini kemudian membawakan salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "La yafraqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar." Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Yakni suami janganlah kemudian dia benci kepada istrinya. In kariha minha khuluqan, jikalau dia tidak menyenangi, tidak menyukai dari istrinya ini satu perangai, tentu dia akan ridha dengan istrinya itu pada perangainya yang lain. Nah, ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan berarti apa? Di dalam bermuamalah jangan menonjolkan melihat kepada keburukan-keburukannya. Dicontohkan di sini oleh Nabi sepasang suami istri. Jangan sampai seorang suami lebih fokus kepada kekurangan istri. Ini gimana, masak gak bisa, masak kok keasinan terus, ini kok tidak diberesin. Ya kalau dilihat dari sisi keburukan-keburukannya terus begitu, akan memunculkan kebencian, memunculkan tidak suka, yang akhirnya akan berantakan rumah tangga tersebut. Maka dibimbingkan Nabi, jangan sampai seorang mukmin, ya, suami kemudian benci kepada mukminah, yakni istrinya. Coba ditimbang, kalau betul dia enggak suka satu perangai dari istrinya begini-begini, tapi tentu kalau dia mau jujur, banyak perangai-perangai lain yang dia tentu ridha dengan istrinya itu. Dia seorang wanita salihah, menjaga sholatnya, rajin mengaji, misalnya, dan seterusnya, dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Kata Syekh rahimahullah selanjutnya, pada sabda Nabi alaihi salatu wassalam ini terdapat fa'idatani azimatan, terdapat dua fa'idah yang sangat agung. Jadi hadis ini terdapat dua fa'idah yang sangat besar. Ihdahuma, fa'idah yang pertama kata Syekh, al-irsyadu ila muamalati zaujah wal qarib was sahib wal muamil wa kulli man bainaka wa bainahu ilaqatun wattisalun. Terdapat bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bermuamalah dengan istri, ya, dengan keluarganya atau dengan kerabatnya atau dengan sahabatnya atau dengan rekan kerjanya atau dengan siapapun itu yang antaramu dengan dia ada hubungan. Bagaimana bimbingan Nabi? Wa annahu yanbaghi an tuwattina nafsaka ala annahu la budda an yakuna fihi aibun aw naqsun aw amrun takrahuhu. Yaitu sepantasnya untuk kamu menyiapkan jiwamu, menyiapkan dirimu, bahwasanya pasti pada orang tersebut, orang yang kamu itu ada hubungan dengan dia, baik itu keluarganya, kerabatnya, temannya tadi, sahabatnya, rekan kerjanya, kamu siapkan pada dirimu bahwa pasti pada orang tersebut ada aibnya, kekurangan. Itu pasti. Sesuatu perkara yang kamu kan nanti tidak suka darinya, itu pasti. Jadi di sini berarti kita dibimbingkan jangan sampai mengharapkan orang yang sempurna. Tidak mungkin. Sampai pun istilah orang, sampai pun teman yang dengannya itu satu frekuensi misalnya, itu ada saja saat-saat dia gak cocok. Ya kan? Kok begitu, kok begini. Nah, Maka fa idza wajadta dzalik, jika kamu mendapati pada satu kondisi hal itu, pada saatnya nanti kamu dapati betul ini kok kekurangan dia begini, maka faqarin baina hadza wa baina ma yajibu 'alaika an yanbaghi lak. Maka jika kamu mendapati hal itu, coba bandingkanlah, ditimbang, bandingkanlah antara keburukan orang tersebut, kekurangan orang tersebut, sesuatu yang kamu gak suka dari orang tersebut, kamu bandingkan dengan sesuatu yang menjadi kewajiban bagimu, sesuatu yang seyogianya bagi kamu, min quwwatil ittisal wal ibqa'i 'alal mahabbah, yang wajib atau seyogianya bagimu untuk kamu jaga, berupa kuatnya hubungan, berupa tetap langgengnya rasa cinta dengannya. Artinya, seberapa besarkah kekurangan dia sehingga harus mengorbankan apa yang seharusnya tetap harus saya jaga dari hubungan baik ini, saling mencintai ini, fillah walillah ini. Kalau hanya melihat dari sisi kekurangan dia yang ini, lebih besar mana pentingnya kita lebih mempertahankan kekuatan hubungan di antara saya dengan dia daripada beberapa kekurangan-kekurangan dia tadi. Maka tentu dia akan dapati, tentu akan lebih besar bagaimana apa yang tadi menjadi kewajiban kita, yang seyogianya bagi kita, jadi kita terus menjaga kuatnya hubungan persahabatan, kuatnya hubungan pertemanan, kuatnya hubungan kekerabatan, bahkan tadi hubungan yakni rumah tangga antara suami istri ini harus dipertahankan, daripada kita terus fokus melihat kekurangan-kekurangan ya orang yang kita bermuamalah dengan dia tadi. Sehingga dengan kita mengingat betapa besarnya sesuatu yang wajib kita jaga tadi, dengan kita bitadzakkuri ma fihi minal mahasin wal maqasid al khassah wal ammah, dengan kita mengingat-ingat pada orang tersebut terdapat kelebihan-kelebihan yang banyak, kebaikan-kebaikan yang banyak, dan serta tujuan-tujuan lainnya yang khusus maupun yang umum. Maka barakallahu fikum, ini bimbingan yang sangat berharga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadha al-iqta 'an al-masawi wa mulahadhat al-mahasin tajum as-suhbah wal-ittisal wa tatimmu ar-rahah wa tahsulu laka. Maka dengan kita menundukkan pandangan dari keburukan-keburukannya ya, dan lebih kita tonjolkan kebaikan-kebaikan dia, niscaya akan tetap langgeng persahabatan itu, hubungan itu, dan sempurnalah ketentraman hati, dan ketentraman tersebut tentu akan terwujud bagimu. Ini demikian. Sehingga berarti ketika kita faham hal ini, tentu hendaknya kita berarti apa, dituntut untuk menjadi seorang pribadi yang mudah memaafkan. Jika mungkin saudara kita salah datang kepada kita, kemarin saya demikian maaf, kerabat kita, sahabat kita, rekan kerja kita, bahkan pasangan hidup kita ada kesalahan, dia minta maaf, hendaknya kita apa? Mudah memaafkan, mudah berlapang dada dari kesalahan tersebut. Jangan menjadi pribadi yang memendam kebencian dan dendam. Pokoknya dia salah begini-begini, saya sudah gak mau maafkan dia, saya akan tuntut nanti di yaumul qiyamah. Masya Allah. Seolah-olah kitanya sendiri orang sempurna, gak pernah salah ke orang. Dia sudah menyakiti saya. Seolah-olah Anda ucapannya selalu baik, gak pernah menyakiti orang. Ya kan? Sebagaimana kita cinta, Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita, maka hendaknya kita pun mudah memaafkan kesalahan saudara-saudara kita. Ya kan, Allah telah bimbingkan waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Hendaknya dia memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu cinta bahwa Allah mengampuni dosa-dosamu? Ini bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya dia mudah untuk memaafkan, mudah untuk berlapang dada dari kesalahan orang. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Tidakkah kamu cinta, tidakkah kamu senang bahwa Allah mengampuni dosa-dosa? Artinya sebagaimana kita senang bahwa Allah ampuni dosa-dosa kita yang begitu banyak dosa kita, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya ibadi kullukum tukhti'una billail wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian itu sering berbuat dosa di waktu malam maupun siang, terus begitu. Siang malam dosa lagi, dosa lagi. Allah, kita ingin Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka demikian juga kalau ada orang salah dengan kita, maafkan, lapang dada darinya. Sudah, yang namanya manusia pasti berbuat salah, tinggal bagaimana ke depan diperbaiki, jangan diulangi dan seterusnya. Al-Imam Ahmad rahimahullah juga ya disebutkan dari beliau, ketika beliau itu di apa, siksa oleh penguasa di masa itu sampai tiga generasi penguasa memenjarakan beliau, menyiksa beliau karena beliau istiqamah di atas al-haq. Ketika beliau sudah terbebas, itu ditanya oleh orang, apakah engkau tidak menuntut kepada yang menggolimimu selama ini? Jawab Al-Imam Ahmad rahimahullah, samih akhaka, maafkanlah, berlapang dadalah untuk saudaramu. Ma yanfa'uka an yu'adzib Allahu akhakal muslim bisababik. Kata beliau, apa sih manfaat yang bisa kamu peroleh dengan Allah menyiksa saudara muslim dengan sebab kamu? Ya kan? Manfaatnya apa? Pokoknya saya tuntut dia, saya gak akan maafkan dia, sehingga betul orang itu disiksa nanti dia melihat manfaat bagi kamu apa? Bahwa Allah mengadab saudara muslim dengan sebab kamu, gak ada. Tapi justru kalau kita maafkan dia, kita berlapang dada darinya, kemanfaatannya kembali ke kita, akan mengangkat derajat kita. Sebagaimana tadi disinggung dalam ayat, kalau kita memaafkan saudara kita, kita berlapang dada dari kesalahannya, Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Yang merupakan ciri orang-orang yang bertakwa, wal'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Maka barakallahu fikum, ini perkara yang harus kita terus berusaha mendidik jiwa kita ya, jangan terus fokus kepada kesalahan orang. Lihatlah jasa-jasa dia yang banyak untuk kita. Kadang memang subhanallah, orang itu lupa dengan jasa orang, lebih sering mengingat keburukan-keburukan dia. Jadi kalau kita diminta untuk menyebutkan kejelekan orang pada kita, sudah lancar 1, 2, 3, 4. Tapi kalau jasa dia kepada kita, kita lupa. Padahal ternyata kalau kita mau jujur, subhanallah, banyak jasa-jasa dia kepada kita. Ini. Barakallahu fikum. Sisi lain, tetapi pelajaran yang artinya jangan sampai kita lupa di sini. Ini kita sedang fokus kepada kita jika melihat kekurangan orang. Tapi jangan sampai itu kemudian menjadi dalih kita untuk terus berada pada kekurangan. Dengan mengatakan, kamu kan harusnya memahami saya bukan orang yang sempurna, jadi maafkanlah saya, kemudian berbuat salah lagi dan seterusnya, juga bukan. Jadi ini perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita sebagai pihak yang disalahi oleh orang, dia minta maaf, kita maafkan, kita lapang dada. Tapi kita sebagai seorang pribadi hendaknya belajar, kalau pernah berbuat salah, berbuat keliru, jadikan itu sebagai pelajaran, jangan sampai diulang. Jangan berdalih dengan hadis ini, kamu kan harusnya, jangan fokus kepada kesalahan saya terus begitu, maafkanlah saya. Tetapi kitanya gak belajar, kitanya gak belajar untuk membenahi diri, memperbaiki diri, jangan. Jadi masing-masingnya harus melihat, kalau kita sebagai pihak yang pernah berbuat salah, atau sudah pernah minta maaf ke dia, ya berusaha jangan diulangi. Ya kan? Kalau kita tahu kok ternyata saya ucapannya sering kadang menyinggung orang, sudah ada 1, 2, 3, berarti saya memang ada keburukan seperti itu. Berarti apa? Tugas saya adalah melatih bagaimana menjaga lisan, jangan sampai terjadi lagi, menyakiti hati orang. Belajar. Sehingga kedepannya semakin dia menata ucapannya, semakin menata ya tutur katanya, tidak lagi menyakiti orang. Begitu. Jadi semua pihak belajar, semua pihak memperbaiki diri. Ya, pihak yang dia ada pernah dibuat salah oleh orang, dia bagaimana berusaha untuk memaafkan, berlapang dada, tidak dendam dan seterusnya. Pihak yang dia berbuat salah juga membenahi diri bahwa saya ke depan jangan sampai terjatuh dalam kesalahan yang sama, jangan terjatuh dalam keburukan yang sama dan seterusnya, saya harus benahi diri saya. Nah, ini demikian. Kemudian berikutnya al-faidah tsaniyah, faidah yang kedua dari hadis di situ tadi, hadis yang terbaca, wa hiya zawalul hammi wal qalaqi wa baqa'us safa, berupa akan hilangnya segala keresahan, kesedihan, dan akan apa tetap ada ketentraman jiwa itu. Artinya kalau bimbingan dalam hadis tadi kita amalkan, segala kesedihan, keresahan, mudah mulanya itu akan hilang, dan ketentraman itu akan tetap ada pada hati kita. Ya, karena tadi kita tidak mengharapkan yang berlebih dari orang-orang di sekitar kita, bahwa pasti ada kesalahan, pasti ada kekurangan, kita terima dengan baik dan lapang dada. Sehingga di sisi lain, wal mudawamatu 'alal qiyami bil huquqil wajibah wal mustahabbah, dan akan bisa terus kita menunaikan hak-hak, baik hak yang wajib maupun yang sunnah. Ya, artinya kalau dalam hati kita enggak ada kebencian, itu akan mudah bagi kita menunaikan hak-hak saudara-saudara kita, tetangga misalnya. Kalau sudah ada dendam dan benci, kan untuk menunaikan hak tetangga jadi berat. Harusnya yang namanya tetangga saling apa, membantu, saling meminjami, saling salam, saling sapa, saling kemudian ya banyak muamalah yang harus ditunaikan untuk hak tetangga kita. Tapi kalau sudah ada kebencian dan dendam, kan jadi berat. Gak mau saya senyum sama dia, kenapa? Lihat dia begini-begini. Gak mau saya bantu dia, kenapa? Begini-begini, terus begini. Apalagi kalau itu untuk orang yang sangat dekat, pasangan, ya kan, suami istri, anak dan orang tua misalnya, kerabat begitu. Ini kalau sampai sudah ada benci dan dendam, gak bisa saling menunaikan haknya, bahaya. Ya kan, suami enggak mau menunaikan hak istrinya, istrinya enggak mau menunaikan hak ya suaminya. Anak dan orang tua juga demikian. Terjadi saling benci, tidak saling menunaikan haknya, kerabat dengan kerabatnya, kakak adik dan seterusnya. Ini bahaya kalau sudah sampai karena bencinya itu tidak lagi mau menunaikan hak saudaranya, hak orang lain yang besar dia haknya pada kita. Ya, ini kalau kita bisa amalkan apa yang tadi dalam hadis tadi sehingga enggak ada kebencian, kita enak saja, plong, ya dia salah begini, wajar, maafkan, lupakan, lapang dada. Ini akan menjadikan kita bisa terus menunaikan hak-hak saudara kita itu, baik hak yang sunnah, apalagi hak yang wajib, untuk salam, misalkan, ya kan, kalau sakit dikunjungi, dijenguk, dan seterusnya. Jadi hak-hak muslim, apalagi tadi pihak-pihak tertentu yang punya hak lebih dari kita, seperti kerabat, tetangga dan seterusnya. Wa husulur rahah baina at-tarafain, dan tentunya akan terwujud kenyamanan, ketentraman di antara kedua belah pihak. Salahnya enak, kita pun enak. Wa man lam yastarshid bihadza alladhi dzakarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bal'akas al-qadiyah, barang siapa yang tidak mau mengambil bimbingan dengan apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, bahkan dia membalik urusannya, falahadhal masawi, sehingga dia justru terus memperhatikan keburukan-keburukan, wa 'amiya 'anil mahasin, dan dia justru menutup mata daripada kebaikan-kebaikan, jadi justru dibalik, yang terus dilihat adalah keburukan, kejelekan, kekurangan, aib, sementara kebaikan dari kebaikan-kebaikannya kita menutup mata, itu yang muncul sebaliknya, fara buddaan yaqlaq yaqlaqa, pasti dia akan tertimpa keresahan hidup. Wala budda an yataqaddam ma bainahu wa baina ma yattasil bihi min al-mahabbah, dan tentu akan mengeruh udar hubungan yang telah terjalin antara dia dengan saudaranya itu. Rasa cintanya menjadi pudar. Jalinan hubungan yang selama ini dibangun akan mulai mengeruh. Wa yataqatta' katsirun min al-huquq allati 'ala kulli minhumā al-muhāfadhah 'alayhā, dan akan terputus pula banyak sekali hak-hak yang seharusnya diperhatikan oleh masing-masingnya. Lihat, yang seharusnya ini memberikan haknya itu tidak lagi mau menunaikannya, lawannya pun demikian, yang harusnya dia ada kewajiban untuk menunaikan hak saudaranya itu pun tidak ditunaikan, sehingga barakallahu fikum yang ada, ya jadi berdosa semua, kita nggak menunaikan hak dia, dia nggak menunaikan hak kita, semuanya berdosa, dan kemudian juga hati nggak tentak, nggak tenteram, nggak tenang. Nah, maka tentu ini tidak diinginkan. Tentu perkaranya tidak diinginkan yang demikian. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi tadi bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar hidup kita tenang dan tenteram di dalam kita bermuamalah dengan sesama, seperti itu kita harus bisa bagaimana lebih bisa melihat kepada kelebihan dan kebaikan-kebaikan orang lain, dan menundukkan pandangan dari keburukan-keburukannya. Kemudian di sini Syekh rahimahullah sedikit menyinggung, agak meluas dari apa yang tadi disebutkan di awal. Wa katsirun minan nas dzawil himam al-'aliyah yuwattinuna anfusahum 'ala wuqu'i al-kawarith wal-muz'ijat 'ala as-sabr wat-tumanina. Banyak dari manusia, kata beliau, yang memiliki cita-cita yang tinggi, artinya tekad yang tinggi, itu menyiapkan dirinya ketika bisa ketika terjadi mungkin musibah-musibah, hal-hal yang dibenci, dia telah siapkan diri bahwa saya akan sabar, saya akan tetap tenang, ala sabar untuk maknina, saya akan tetap sabar, saya akan tetap tenang menghadapi bencana musibah yang besar. Lakin indal umur at-tafihah al-basitah yaqliquna, akan tetapi untuk perkara-perkara yang remeh, yang sederhana, justru dia langsung menjadi resah, gelisah, wa yataqaddaru as-safa, ketenangan jiwanya langsung pudar. Ya kan, jadi kadang maksudnya kalau untuk masalah-masalah besar, sebagian orang itu bisa menghadapinya. Oh, ini ternyata ada begini. Oh, ya sudah, udah rezeki berarti, enggak apa-apa. Lewat. Sabar. Tapi hanya masalah sepele di rumah dengan istri, hanya masalah sandal. Mana sandalnya? Kan udah bilang, siapkan sandalnya di sini, kok enggak ada? Misal. Ini kan ada orang seperti itu. Maka diingatkan oleh Syekh rahimahullah. Ada, jadi orang untuk bencana-bencana besar siap untuk sabar, tetap tenang. Tapi hanya justru perkara-perkara remeh hilang ketenangan dan ketenteramannya. Subhanallah. Maka kata Syekh, wasababu fi hadza annahum wattalu nufusahum 'inda al-umuril kibar. Sebab yang demikian itu karena mereka itu menyiapkan diri mereka hanya untuk urusan-urusan yang besar. Kalau urusan-urusan besar, uang puluhan juta, siap. Yang siap. Masya Allah. Al-Muhim, untuk perkara besar, siap. Hal-hal besar, siap. Ya. Tetapi watarabuha indal umuris sighar, dia tinggalkan untuk dirinya justru untuk perkara-perkara yang kecil, remeh, dia enggak siap. Hanya perkara remeh tersulut emosinya, marah, tengkar dengan istrinya, tengkar dengan anaknya, tengkar dengan temannya, tengkar dengan kerabatnya. Fadarrathum wa atharat fi rahatihim. Hal-hal remeh tadi justru memudaratkan dia, berpengaruh pada ketenangan dan ketentraman jiwa dia. Ini ada yang seperti itu. Maka ini adalah peringatan dari beliau, jangan sampai begitu. Falhazim, seorang yang teguh, yang tegar, yuwattinu nafsahu 'alal umuril qalilah wal kabirah. Seorang yang kuat dan tegar itu tentu menyiapkan dirinya baik untuk perkara-perkara yang remeh maupun perkara yang besar. Semua kita hadapi dengan penuh kesabaran, ketenangan. Perkara besar kita juga sabar, tenang, tetap hadapi dengan ilmu, kesabaran, ketenangan. Perkara remeh pun demikian. Jangan sampai hubungan yang sudah lama dibangun jadi rusak hanya hara-hara perkara sepele. Saya cuma katanya dong, nggak tahu ini. Cuma masalah odol. Odol. Si suami pengennya ya asam pencet saja. Walaupun masih banyak, tengah yang dipencet. Yang sedang jangan pencet itu dari yang sini. Saya ingin jadi ribut. Cuma gara-gara cara memencet. Ini kan subhanallah perkara remeh. Sepele tapi jadi masalah. Jadi barakallahu fikum. Kadang kita itu kurang bisa menimbang tadi. Masa si hubungan yang sudah dibangun sekian lama mau hancur gara-gara seperti itu. Istilahnya coba beli odol 10 sana. Bagi. Ya kan? Daripada harus hancurnya hubungan. Maka demikian. La haula wala quwata illa billah. Dan ini hanya nyata. Kita sering ribut hanya gara-gara perkara yang remeh dan sepele tadi. Makanya disinggung oleh Syekh di sini, ayo kita jadi orang yang kuat dan tegar itu berarti harus siapkan jiwa kita baik untuk perkara-perkara yang besar maupun yang kecil. Semua hadapi dengan ilmu, semua hadapi dengan ketenangan dan kesabaran. Wa yas'alullah al-i'anati 'alaiha, subhanallah, diingatkan, tapi mohonlah pertolongan kepada Allah. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Ini kalau memang tidak diberi pertolongan oleh Allah subhanallah, siapa yang bisa? Ya, kadang memang begitu. Dengan anak-anak ribut sedikit kita langsung marah-marah begitu. Istri salah sedikit langsung marah-marah begitu. Ya, saudara kita salah sedikit marah-marah. Ini maka kita butuh memohon pertolongan kepada Allah agar diberi jiwa yang sabar, yang tenang, yang tenteram terus begitu. Wa an yakilahu wa Allah yakilahu ila nafsihi tarfata ain, dan memohon kepada Allah agar tidak menyerahkan dirinya kepada dirinya sendiri walaupun sekejap mata. Wala takilni ya ila nafsi tarfata ain, jangan engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri ya Allah walaupun sekejap mata. Karena kalau sudah tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, memang perkara walaupun sepele kita enggak bisa. Makanya disebutkan salaf itu apa, walaupun sandal, tali sandal putus, minta mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun perkara sepele, kalau tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak mampu kita melakukannya. Wa inda dzalika yasbula 'alaika as-saghir kama sahula 'alaihi al-kabir, maka dengan pertolongan Allah itulah menjadi mudah atasmu perkara yang sebenarnya remeh tadi, sebagaimana juga mudah bagimu perkara yang tadi besar yang kamu sanggup untuk menjalaninya. Wa yabqa mutma'innun nafs sakinul qalb mustariha, sehingga dia pun tetap dalam kondisi apa, jiwanya tenang, hatinya pun tenteram, ya, dalam keadaan dia mustarihan, hidupnya penuh dengan ketentraman tadi. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita ambil kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.